Halo, sayang, kamu lagi di mana? Maafkan aku, sayang. Terpaksa kita harus berpisah. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Kini aku tutup luka meski aku tersakiti. Aku dan harap kau tahu bahwa diriku bukan milikmu lagi seutuhnya. Ialah senyumanmu tetap menunggu.